manis, adik manis, abang pergi jangan menangis. Baik-baik jaga diri, abang ke kota cari rezeki. Abang sayang, abang sayang, hati-hati dirangkau orang. Cepat pergi, cepat pulang, jangan lupakan sawah dan ladang. Selamat tinggal, oh sayang. Selamat jalan, oh abang. Sawah dan ladang, oh sayang. Takut, jangan bimbang, pasti abang segera pulang. Selamat tinggal, om sayang. Jangan bimbang, pasti abang segera pulang.